Hadis ini memberi ilmu bahwa Jibril itu berjasad. Berbentuk bahkan bisa dengan izin Allah Subhanahu wa taala berwujud manusia. Ini disaksikan langsung oleh para sahabat, sehingga hal ini menjadi bantahan bagi orang-orang yang menganggap malaikat itu hanyalah makna. Ada yang menganggap malaikat itu makna saja. Jadi makna, makna bertanda kebaikan. Hadis ini dan yang semisalnya memberi ilmu bahwa mereka berjasad. Hadis ini memberi ilmu pula kepada kita akan tugas Jibril untuk menyampaikan wahyu, mengajarkan agama, dan memberi ilmu pula kepada kita metode Jibril alaihi salatu wassalam dalam menyampaikan wahyu, dan bahwa wahyu itu bukan hanya Al-Quran. Agama itu bukan hanya Al-Quran. Jelas-jelas Nabi mengatakan dia datang mengajarkan kepada kalian agama kalian. Padahal ini bukan ayat. Sehingga ini menjelaskan akan firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzalallahu عليك الكتاب والحكمة. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada engkau Alkitab wal hikmah. Kitab dan hikmah, bukan hanya kitab. Memberi ilmu pula kepada kita besarnya perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Dan harus ada rasa syukur, terima kasih kita kepada Allah, juga kepada Jibril. Harus semakin cinta kepada para malaikat. Malaikat tidak digaji, tapi tugas-tugas mereka untuk maslah dan kebaikan kita. Coba lihat, untuk apa Jibril boro-boro mengurus kita, datang mengajar kita? Ada malaikat di kiri kanan kita mencatat amalan kita untuk apa? Ada malaikat hafadah yang menjaga kita. Ada malaikat yang mencari majelis-majelis ilmu. Dan banyak lagi. Ini semua untuk kita. Allah Subhanahu wa taala tugaskan mereka. Sehingga ini ilmu untuk semakin beriman kepada para malaikat. Alikhwa rahimakumullah. Kemudian perhatikan adat-adat dalam menuntut ilmu yang dicontohkan oleh Jibril. Adat antara guru dengan murid dari sisi pakaian, dari sisi penampilan, dari sisi kesungguhan. Jibril mendekat kepada Nabi sampai-sampai lututnya bersentuhan dengan lutut Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semakin dekat kita, maka menunjukkan semakin cinta besar, keinginan terhadap ilmu. Dan itu yang menjadi ukuran berapa pahala yang akan kita peroleh. Kemudian perhatikan ketika Jibril mulai mengajarkan kepada kita agama kita. Jibril mengatakan, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Kita sudah ingatkan ini. Wahai Muhammad, khabarkan kepadaku tentang Islam. Perintahnya apa? Khabarkan. Artinya Nabi Muhammad SAW itu hanya penyampai. Nabi hanya ditugaskan menyampaikan. Khabarkan, beritakan kepadaku. Nabi Muhammad juga orang dapat berita untuk dia sampaikan. Dan di sini terdapat metode pengajaran melalui tanya jawab. Dan bahwa boleh orang bertanya walaupun dia tahu jawabannya ketika terwujud maslahah. Memang ilmunya diperlukan oleh masyarakat. Jibril tahu jawabannya tidak? Tahu. Makanya justru dia membenarkan, cocok jawabannya. Dan ini misalnya Nabi terapkan di sahabatnya. Iya. Seperti ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'ala al-ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah. Ketika Nabi membonceng Mu'ad dibonceng oleh Nabi. Nabi tanya, wahai Mu'ad, tahukah engkau haknya Allah kepada hamba dan apa haknya hamba kepada Allah? Nabi tahu. Bahkan Nabi memberitahu jawabannya. Ini metode pengajaran. Baik. Nabi menjawab Islam dengan 5 rukun Islam. Tidak ada kata rukun di sini. Kata ulama menegaskannya 5 inilah rukun Islam. Kenapa? Sebab bersamaan dengan luasnya pembahasan Islam, kenapa Nabi hanya menyebut 5 ini? Syahadatain, salat, puasa, zakat, haji. Kenapa hanya ini? Ini tidak lain karena 5 ini dasar semua amalan. Semua yang nampak kita lakukan pokoknya adalah 5 ini. Dasar amalan zahir adalah 5 ini. Kalau dikatakan dasarnya, sesuatu yang terpentingnya, itulah rukun. Makanya Nabi mengatakan bunyal Islam ala khamsin. Islam dibangun di atas 5. Kalau dibangun di atas 5 berarti apa? dia rukunnya, dia penegaknya. Jadi kita yakini inilah rukun Islam. Kita ingin Islam memiliki lima ini. Kemudian rukun iman Nabi menjelaskan berapa? 6. Selanjutnya Jibril bertanya tentang al-ihsan, Nabi menjelaskan berapa rukunnya? 1. Yang terdiri dari 2 keadaan. Inilah agama. Disinilah para ulama membagi bahwa agama berjenjang menjadi 3 jenjang. Jenjang Islam, jenjang iman, dan jenjang ihsan. Jenjang Islam namanya muslim, jenjang iman namanya pemiliknya mukmin, jenjang ihsan pemiliknya muhsin. Muslim belum tentu mukmin. Kita sudah jelaskan qalatil a'rab amanna, ketika orang a'rab menyatakan keislaman, mereka langsung bilang, kami telah beriman. Allah langsung tegur, kullam tu'minu, bilang, jangan kalian bilang, jangan kalian bilang, kami telah beriman. Allah disuruh, Allah suruh Rasulnya, sampaikan, kalian belum beriman. Lam tu'minu. Ini ternafikan, kalian belum beriman. Walakin, apa yang disuruh? Qulu aslamna. Bilang kami telah Islam. Seperti ini, ada perbedaan antara Islam dan iman. Pahami dulu ini. Untuk memiliki Islam, memiliki rukunnya, muslim. Tapi mau menjadi mukmin, harus memiliki rukunnya yang 6 ini. Keimanan kepada Allah, kepada para malaikat, kitab-kitab Allah, para rasul, hari akhirat, dan takdir baik dan takdir buruk. Kalau mau menjadi muhsin, masuk anta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Jika tidak, maka yakin keadaan kedua, fa innahu yara, sungguh dia betul-betul melihat engkau. Alikhwa rahimakumullah. Kalau kita paham ini, maka kita memahami bahwa untuk sampai ke dalam jenjang al-ihsan itu memerlukan jenjang-jenjang di bawahnya. Karena itu jangan terburu-buru. Yang penting sudah di atas jalur, melangkah terus. Ada orang terburu-buru menganggap dirinya sudah muhsin, sudah sampai ke dalam jenjang al-ihsan. Sementara sholatnya, puasanya, atau ada rukun Islamnya, tetapi bagaimana keimanannya kepada Allah, keimanannya kepada para malaikat, kitab-kitab Allah, Rasul-Rasul Allah, bagaimana keyakinan dia terhadap hari akhir, kemudian terhadap takdir. Ini terlalu banyak orang yang amburadul di situ dalam beriman terhadap takdir. Ingin masuk ke dalam jenjang al-ihsan, harus memiliki pondasi-pondasi iman itu. Al-ikhwa rahimakumullah. Berarti syahadat harus mantap. Iya. Salat harus ditegak. Tegakkan ini dulu, Islamnya dulu ini. Jangan langsung, kalau begitu barulah gitu kita mulai dari bawah. Ya, kalau memang baru, kalau memang bangunan yang kita bangun rusak, jangan-jangan syahadatnya rusak. Boro-boro mau mukmin, Islamnya saja syahadat rusak. An tashhada an la ilaha illallah. Kalau syahadat rusak, bagaimana salat bisa iqamah, tegak? Bagaimana mungkin zakat bisa ditegakkan dan diterima? Puasa? Bukan takwa yang didapat, takko. Haji? Bukan mabrur, jadi mardud. Tertolak. Ini jelas sekali nih hadis ini. Lihat ada orang, banyaknya orang bicara agama hebat. Tapi sholatnya bagaimana? Sholatnya. Sementara saya anggap dirinya, gurunya guru. Punya gelarnya macam-macam. Mursyidul am. Wali. Andre Gurutka, gelar kiai, bahkan sudah memposisikan diri, banyak di antara mereka memposisikan diri sekedar memposisikan diri sama dengan Nabi Muhammad itu sudah kafir, apalagi di atasnya Nabi sudah. Di antara mereka tidak perlu lagi ajarannya Nabi. Sebab mereka punya jalur sendiri. Tidak perlu Al-Quran dan Sunnah. Ada ajaran sendiri sudah. Lihat jelasnya ini ilmu ini. Salat. Kalau setelah itu masuk kepada keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana keimanan kepada Allah? Banyak orang yang belajar agama, luar biasa, menganggap dirinya agamanya hebat. Tapi pembahasan beriman kepada Allah, pembahasan apa? Pembahasan yang kesimpulan yang mereka dapat, orang musyrikin jahiliyah lebih hebat ilmunya. Seperti orang-orang filsafat. Aristoteles. Dan yang semacam itu. Yang ditokohkan. Membahas. Bagaimana mengenal Tuhan. Sesuai dengan akalnya. Setelah terjatuh ke sana kemari. masuk jurang yang satu ke jurang yang satu. Kalaupun selamat, apa kesimpulannya? Betul-betul Tuhan itu ada. Baru sadar. Betul-betul Tuhan itu maha kuasa. Orang musyrikin jahiliyah sudah tahu itu. Lihat Abdul Muttalib yang menjadi penghuni neraka. Abdul Muttalib, kakeknya Nabi. Itu lihat di zaman, waktu zaman tentara bergajah. Iya, tentara Abraha. Lihat keyakinannya. Dia bertanya. Iya, saya pemiliknya ternak-ternak ini. Yang akan kamu serang, mempunyai pemilik tersendiri. Pasti menghalangi kamu. Yakin dia. Dan benar. Itu keyakinan dia itu. Itu keyakinan rububiyah. Masyarakat dunia mantap di atas itu. Orang filsafat tidak bisa sampai ke situ. Alikhwah rahimakumullah. Keimanan kepada Allah. Boro-boro mau ihsan, keimanan kepada Allah hancur-hancuran. Saya sudah beriman kepada Allah, yakin Allah maha berkuasa, Allah maha pencipta, dialah pemilik segala-galanya. Benar, tapi itu juga diyakini oleh orang musyrik. Sementara di jenjang Islam, orang muslim, keyakinan kita kepada Allah itu sudah beda dengan orang musyrik. Di saat kita menyatakan la ilaha illallah, ini keyakinan pembeda ini. Kita sudah sampai di atas keyakinan bahwa tidak ada yang berhak untuk disembah, diserahkan padanya ibadah kecuali hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Alikhwah rahimahumullah. Jadi syahadat, mulai dari syahadat. Gimana syahadat? Syahadat pertama, kita mulai. La ilaha illallah. Harus mulai dari sini, bermantap. Dua, hanya dua saja yang dituntut di sini. Tolak semua yang disembah selain Allah. Jangan pernah akui. Illallah tetapkan bahwa yang berhak disembah, diserahkan padanya ibadah hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini syahadat. Mau terima, ucapkan, yakini, laksanakan, buktikan. Buktikan, pembuktian yang paling dituntut adalah tegakkan sholat. Itu pembuktian. Kalau kita sudah sholat di atas la ilaha illallah, saya sholat, berdiri, rukuk, sujud. Memang karena yakin yang berhak disembah hanyalah Allah, selain Allah. Tidak. Memang itu sholatnya. Tapi kalau tidak mau bayar zakat, kafir lagi. Belum Islam. Lihat yang dibunuh, diperangi oleh Abu Bakar Siddiq dan sepakat semua sahabat. Orang yang tidak mau bayar zakat, bersyahadat, sholat, kafir. Diperangi. Saya begitu sudah syahadat, berarti apa? Syahadat kedua apa? Mengharuskan tunduk, siap tunduk. Masuk sholat, mau melaksanakan sholat di atas la ilaha illallah, mau melaksanakan sholat karena tunduk terhadap Nabi Muhammad SAW. Ini mulai masuk. Dua dari rukun Islam. Jangan bicarakan iman dulu. Oh, saya sudah jadi mukmin ini. Belum. Ini baru dua. Yang tiga mana? Nanti ada tiga ini baru muslim. Muslim belum tentu mukmin. Kita terburu-buru. Alikhwah rahimakumullah. Kalau begitu, berat Ustaz ya. Berat ya? Hah? Siapa bilang surga itu ringan? Hah? Tapi kalau Allah mudahkan, bagaimanapun beratnya. Ini mulai bagaimana berislam la ilaha illallah, salatnya, puasanya, zakatnya, terus beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari akhirat, takdir baik, kemudian menegakkan semua ibadah total sudah seolah-olah melihat Allah atau yakin dilihat oleh Allah, terus menerus seperti ini harus diiringi semenjak awal, harus diiringi oleh meminta bantuan pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya rahasia semua rahasia iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu ini meliputi semuanya nih. Hanya kepada-Mu ya Allah kami beribadah. Ini kandungan la ilaha illallah. Syahadat kedua dan seterusnya ini semuanya nih iyyaka na'budu. Sampai jumpa ihsan itu iyyaka na'budu juga. Pelaksanaan iyyaka na'budu. Dan harus diiringi dengan wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mu ya Allah kami minta pertolongan. Dari awal kita perlu pertolongan. Di tengah perlu pertolongan. Setelah selesai salat perlu pertolongan, meningkatkan perlu pertolongan. Terus menerus. Kita perlu pertolongan. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat kedua. Siap. Kita yakin Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Kalau yakin berarti apa? Kita yakin Nabi Muhammad Rasul. Apa arti Rasul? Utusan Allah. Orang yang dipilih, diutus oleh Allah untuk menyampaikan sesuatu. Kalau yakin ini, itu artinya kita benarkan semua yang disampaikan. Iya. Kita lakukan perintahnya, tinggalkan larangannya. Saya perintah dan larangannya utusannya Allah. Jangan beribadah kepada Allah kecuali hanya dengan petunjuknya. Sudah rubah beribadah sesuai dengan perasaan. Rubah beribadah ikut adat istiadat. Rubah beribadah apa kata pimpinan. Rubah beribadah sesuai dengan akal-akalan. Kalau bersyahadat tidak boleh tidak, harus sesuai dengan itu. Pahami itu, tanamkan. Semua ibadah harus siap. Begitu terima wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah berarti siap. Salat belum salat ini. Salat nanti di tahun ke-10 turun. Kewajiban salat tahun ke-10. Hanya kita sudah salat duluan kita kalau kita. Kalau tidak sholat sekarang, saya tidak usah sholat dulu sekarang. Sebab masih periodianu saya ini. Masih syahadat. Kalau begitu syahadatnya tidak akan pernah benar. Alaihwa rahimakumullah. Di zamannya Nabi, ketika ada orang menyatakan keislaman, langsung diajar sholat juga. Diwajibkan sholat. Islam harus sholat. Nabi tidak haruskan kembali, kamu ikuti caranya saya. Alikhwah rahimakumullah. Wa tuqimash shalah, cara menegakkan salat. Kalau ini dasarnya, maka menegakkan salat mudah. Sebab dasarnya la ilaha illallah. Sekarang kita salat. Mulai dari azannya, qomatnya. Aturan imam, aturan makmum. Takbirnya sampai salamnya, dzikirnya. Iya. Tegakkan salat. Rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya. Tegakkan sholat. Dasarnya, dua kali. Kita tegakkan di atas la ilaha illallah. Dan di atas keyakinan, wa anna muhammadar rasulullah. Kenapa? Kenapa saya sholat menghadap kiblat? Kenapa saya sholat Allahu Akbar, mengangkat tangan seperti ini? Kenapa saya sholat? Kenapa saya sholat? Jawabannya karena la ilaha illallah. Saya maksudkan semua hanya kepada Allah, bukan kepada selain. Karena Nabi Muhammad utusannya Allah ajarkan seperti ini. Coba kita pikir-pikir, sudah benar tidak cara kita sholat? Ini harus dipelajari. Masalahnya, jangankan tanya benar tidaknya, mau tahu benar tidaknya, sekedar mau tahu ini benar atau tidak, kita malas. Gimana mau membenarkannya? Alihwah rahimakumullah. Wa tu'tiya zakat, dan kamu tunaikan zakat. Ada zakat harta, ada zakat tanaman, ada zakat fitrah. Tunaikan zakat. Ketika sampai nisab, dimiliki satu haul, setahun, keluarkan zakatnya untuk zakat harta. Zakat tanaman, ketika sampai batasan di saat dipanen, cocok dikeluarkan hasil bersih. Apakah sampai nisabnya? Keluarkan. Kalau pajak pengairan sekian persen, kalau tidak sekian persen. Keluarkan zakatnya. Jangan-jangan kita punya sawah saja tidak tahu menahu. Tidak mau tahu menahu. Sementara boro-boro mau haji mabrur. Zakat tidak mau diurus. Sementara zakat itu diurutan keberapa itu? Banyaknya haji itu, haji-haji tabattu. Yang sungguh hajinya sudah ayam nih. Jadi tuan tanah tapi tidak keluarkan zakat. Sementara, marah sekali kalau tidak dibilang haji. Alikhwah rahimakumullah. Haji rukun Islam kelima. Durutkan kelima memang. Sebab itu ibadah yang paling banyak. Paling banyak tempatnya. Paling banyak pelaksanaannya. Waktunya. Dan paling banyak orang yang melaksanakannya sekaligus. Itu memerlukan kekuatan syahadat. Dua. Salat, zakat, kekuatan puasa. Karena dia diletakkan di yang kelima. Kalau lima ini ada, baru Muslim namanya. Muslim belum tentu mukmin. Kalau lima ini ada, berarti apa? Amalan-amalan Islam yang lainnya bisa ditegakkan. Akan hebat amalan-amalan Islam yang lainnya. Hubungan dengan tetangga, anak, istri, dan semacam itu. Banyak pembahasan cara mendidik anak, sementara yang berbicara dan yang dibicarai tidak sholat. Babote. Ini Profesor Dono, cara mendidik anak. Semua amalan, amalan yang zahir itu namanya, itulah Islam itu. Kalau amalan batin, iman. Ketinggian amalan, penggabungan semua ini, untuk naik ke tingkat tertinggi, itu Islam. Sekarang yang lahir, yang nampak ini, yang kita kerja di masjid, di kantor, di rumah, itu amalan namanya, amalan zahir. Itu rukunnya lima ini. Ini dasarnya lima ini. Ukur orang dengan ini. Kalau ada orang rajin, rajinnya bersedekah. Orang Cina, waktu orang berkurban-kurban juga, sebuah ekor sapi. Kurban yang tidak ada nilainya. Jangan pernah menganggap baik perbuatan itu. Sebab dasarnya bukan di atas. Kurban apa? Itu sekedar menarik. 10 ekor sapi itu kecil. Satu tahun saya tipu orang-orang ini bisa kembali ratusan ekor sapi. Kan ditipu saja. Diambil tanahnya, digarap, dia tahu penyalurannya. Dia kumpul beras, nanti dia kasih beras. Dia sudah kurangi sekian. Lakukan teknik perdagangan. Yang penting berhasil. Apa artinya semuanya? Kalaupun dasarnya baik, ada juga dasarnya bagus. Ini dasar tabiat. Tabiat ini belum Islam. Islam itu di atasnya tabiat. Ada orang memang, ada orang Cina, orang kafir, memang suka ketika dia bersedekah, suka kalau orang tersenyum dengan sedekah itu. Itu dasar memang. Tapi bermanfaat bagi dia, di akhirat tidak ada gunanya. Muslim, boro-boro mau Muslim. Predikat kafir belum lepas. Tidak terlalu. Ada orang kafir, negeri kafir begini, memberi ini. Bagusnya itu anu. Ada orang kafir. Baiknya. Ukur ikhwah. Ini lima. Nabi yang ajar ini. Jibril yang langsung turun. Ini ukuran. Kita mau bagus amalan kita. Dasari dengan lima ini. Ini lima ini. Kalau lima ini ada. Ini dasarnya. Usul. Pokoknya semua amalan. Sholat, zakat, puasa, haji. Yang didasari oleh syahadat. Syahadatan. Al-ikhwah rahimahumullah. Kalau mau masuk, jenjang selanjutnya. Jadi sholatnya orang mukmin, kita sholat. Mau sholat kita, sholatnya orang mukmin. Harus dasari di atas enam ini. Karena keimanan kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari akhirat, takdir baik dan takdir buruk. Ini luar biasa. Apalagi yang terakhir itu. Sampai-sampai Nabi ulangi kalimat wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. kamu beriman terhadap takdir baik dan buruk. Banyaknya orang bingung di situ. Kalau tidak mau bingung, ini kesimpulan. Yakini saja ini. Pokoknya semua kayaknya bertentangan dengan yang saya sebutkan ini, tolak. Latih diri. Mau beriman terhadap takdir nanti benar? Kalau yakin, ilmu. Semua Allah sudah ilmui. Nanti dianggap beriman kepada takdir, baik dan buruk, kalau kita yakin bahwa segala sesuatu Allah ketahui. Yang kedua, kitabah, penulisan. Segala sesuatu, dulu, sedang, akan datang, Allah sudah tuliskan dalam Lauhul Mahfuz. Tidak ada yang keluar dari tulisan itu. Ragu di sini? Saya jamin kafir. Pasti kafir kalau ragu di sini. Ini dua ini. Tidak ada artinya surat. Tidak ada artinya yang lima ini, tidak ada manfaatnya. Rukun Islam yang lima ini tidak ada manfaatnya. Rukun iman, kalau anggap saya sudah beriman kepada Allah sampai yang ke hari akhirat, kemudian ragu, ragu bahwa dalam Lauhul Mahfuz Allah tuliskan semua, ragu, kafir. Sebab keimanan nanti ada, iman nanti ada kalau ada enam ini. Bukan sempurna ya? Iya. Yeah. Kalau mau sempurna, dari enam inilah disempurnakan. Dari keimanan kepada Allah sempurnakan terus. Keimanan kepada Allahnya disempurnakan. Para malaikat disempurnakan terus. Kita yakin ada surga dan neraka? Hah? Tidak ada surga dan neraka di enam ini. Dia uraian dari keimanan terhadap hari akhir. Hari akhir. Kita yakin bahwa berdoa harus hanya kepada Allah. Hah? Yakin hanya Allah yang bisa dimintai. Tidak boleh selainnya. Tidak boleh kuburannya Tuan Tasalama. Syekh Yusuf. Datuk Ditiro. Tribandan. Imam Latio. Tidak boleh. Yakin itu tidak boleh. Ini tidak ada dalam keimanan kepada Allah di situ. Tapi itu keimanan bahwa dia semata yang berhak untuk disembah. Uraian. Bahwa termasuk doa. Alihwah rahimakumullah. Kita harus terus belajar. Terlalu banyak hal-hal yang bisa memurtadkan kita. Dalam sebuah hadis Nabi menjelaskan tentang fitnah. Fitnah yang menyebabkan seseorang paginya beriman, sorenya sudah kafir. Sorenya beriman, paginya sudah kafir. Fitnah apa sudah itu? Mengerikannya keadaan. Dan tidak ada jaminan bagi kita. Tidak ada jaminan yang berceramah dan diceramah. Tidak ada jaminan. Terlalu banyak setan, jin dan manusia sejak dulu menginginkan kita kafir. Al-ikhwah rahimahumullah. Kita perlu terus mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, keimanan terhadap takdir. Apa yang kita tadi? Bahwa semuanya sudah dituliskan dalam Lauhul Mahfuz. Ketiga, kehendak. Masyiah. Harus kita yakini, tidak ada satupun yang terjadi kecuali pasti karena Allah kehendaki. Ragu ini hancur keimanan terhadap takdir. Yang keempat, al-khalq wal ijad. Allah yang cipta, Allah yang adakan. Yakin, apapun yang terjadi karena Allah yang adakan. Ada gelas, ada air, saya minum tadi, terjadi, yakin, Allah, ketahui sudah. Sudah ditulis dalam Lauhul Mahfuz. Allah kehendaki, makanya terjadi. Allah yang adakan, cipta, makanya terjadi. Semua uraian seperti itu. Ini empat ini. Kalau tidak, maka tidak beriman terhadap takdir. Boro-boro mau jadi muhsin, ini langsung kafir. Tidak beriman terhadap takdir, kafir. Di zamannya Umar, di zamannya sahabat Abdullah ibn Umar, ada orang di Basrah bilang apa? Innal amra unur, urusan ini kosong. Sesuatu terjadi, itu nanti setelah terjadi baru Allah tahu. Bukan karena Allah sudah takdirkan. Datang dua alim kepada Abdullah ibn Umar bertanya tentang orang yang berpaham seperti ini. Kata beliau radhiyallahu anhu, sampaikan kepadanya, sungguh saya telah berlepas, bari. Ini kalimat ini, berlepas, ini kalimatnya di sini, kalimat berlepasnya maknanya, saya muslim, dia kafir. Tidak ada hubungan, sudah. Kemudian Abdullah ibn Umar bertegas, kalau seandainya dia mempunyai emas, emas sebesar gunung Uhud, dia infakkan di jalan Allah, pasti Allah tidak akan pernah terima. Tidak akan pernah diterima. Saya kafir. Amalannya orang kafir. Sampai dia beriman terhadap takdir, kata beliau. Kemudian beliau sebutkan hadith ini. Ini dalilnya hadith ini. Sampai dia beriman terhadap takdir. Al-Ikhwah rahimahumullah. Baik. Kalau kita memiliki dasar iman ini, kita bisa tingkatkan pembahasan iman selanjutnya. Baru masuk al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yara. Ini ada dua. Kamu beribadah kepada Allah. Perhatikan dulu, kamu beribadah kepada Allah. Enggak disebutkan di sini ibadah apa? Enggak disebutkan ibadah apa? Sama iyyaka na'budu. Hanya kepadamu kami beribadah. Tidak disebutkan ibadah apa? Sebab mencakup semua ibadah. Mulai dari syahadat sampai akhir keislaman kita. Awal ibadah sampai akhir ibadah. Ibadah di masjid, di luar masjid, ibadah susah, ketika bahagia. Ibadah di sini Indonesia, di Masjidil Haram. Di saat haji. Ibadah apapun. Lingkup ini. Mau masuk ihsan, sini. Ibadah di kantor, di pasar, ada ibadah di kantor? Ibadah apa itu? Hah? Hah? Cari nafkah. Kenapa dia ibadah? Cari nafkah, kenapa ibadah? Kenapa jadi ibadah? Kembali ke definisi ibadah. Karena Allah cintai, Allah hidayah. Mana dalilnya? Lihat hadis, lihat ayat yang memerintah supaya memenuhi ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa', laki itu penegak wanita di antara yang perlu ditegakkan makan minumnya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'yati, tiap-tiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban. Di antaranya pertanggungjawaban, ku kasih makan di orang. Ada pertanggungjawaban. Berarti Allah tuntunkan, saya laksanakan. Karena ini petunjuk Allah, di atas la ilaha illallah, bukan karena lainnya. Di atas petunjuk Nabi Muhammad SAW. Iya. Ini ibadah. Ini jelas sekali, berpikir seperti itu. Ini, iya. itu ibadah. Demikian dimanapun. Nah, kalau mau masuk dalam jenis Islam, ka'anna katara, kamu beribadah seolah-olah kamu melihatnya. Ini mau masuk di sini, jangan terburu-buru. Saya sudah bisa saya. Jangan terburu-buru. Sementara rukun Islam, rukun iman belum mantap, tipuan itu. Saya sudah bisa. Oh, tipuan. Apalagi sampai dia bilang, saya sudah lihat cahaya waktu sholat. Oh, betul-betul sudah disesatkan. So, di sini ka'anna, tasbih, penyerupaan. Bukan melihat Allah di sini. Bukan melihat dengan? Tidak. Ini kekuatan iman. Iya. Melihat dengan? Dengan ilmu. Seolah-olah kamu melihatnya. Ada orang, iya, karena betul-betul dia tahu siapa si baco itu, iya, siapa si baco itu, dia tahu betul orangnya, iya, sifatnya, kalau marah, kalau ininya, apanya semua, pokoknya dia tahu betul. Kita ketemu sama dia. Iya. Terus bilang salamnya si baco. Itu takut. Muncul. Atau dia hadang kita. Bilang, saya mau lewat ya. Baco ini yang suruh. Tidak berani. Ada kondisi seolah-olah. Padahal si baco tidak ada. Iya, kondisi seperti itu ya. Itu kondisi apa? Karena dia betul-betul punya ilmu tentang ini. Untuk sampai ke sini, ini harus dalam ilmu. Makanya rukun Islam, rukun iman, ilmu untuk sampai di sini, banyak-banyak ilmu mengenal nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan terhadap para malaikat masuk di dalamnya. Kitab-kitab Allah, para rasul, hari akhirat, itu semuanya rukun yang sampai ke sana. Dan ini harus terus dipermantap, terus dipelajari, bukan satu kali pertemuan. Selesai kita baca kitab ini, belum? Kita tetap masih perlu terus mempelajari. Baik, sudah ya? Fa'ilam takun tara, jika kamu tidak bisa seperti itu, kamu melihatnya, fa innahu yara, maka sungguh dia melihat kamu. Kalau yang tadi itu seolah-olah, kalau yang pertama itu seolah-olah kita yang, kita yang ada tuntutan ke atas, seolah-olah berusaha mendekat, ini seolah-olah melihat. Jika tidak bisa, yakin dia melihat engkau. Ini muraqabah semuanya. Yang pertama lebih hebat daripada yang kedua, tapi semuanya jenjang al-ihsan. Baik, itu yang pokok ya. Baru-baru ini Yusuf Al-Qardawi dalam salah satu khutbah Jumat di Mesir, sebagaimana diberitakan oleh Al-Jazeera, dalam ucapannya untuk mendorong perbaikan di Mesir, dia berkata, orang-orang Kristen, kaum liberal dan sekuler, semuanya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana hukum ucapan tersebut? Bagaimana hukum pengucapnya? Ini ucapan kekafiran. Orang yang mengucapkannya kafir, keluar dari agama. Hanya diperjelas apakah benar itu ucapannya. Kalau ini jelas sekali ya. Ucapan seperti ini, ucapan kekafiran. Orang yang mengucapkan ini dalam keadaan tahu, dia punya ilmu akan hal itu, tetap dia langgar, maka hukumnya kafir. Orangnya kafir, keluar dari agama. Orang yang tidak mau mengatakan orang kafir itu kafir, orang Kristen itu kafir, orang yang tidak mau mengatakan mereka ini orang kafir, itu kafir. Ragu akan kekafirannya, ragu akan kekafirannya orang yang tidak mau mengatakan ini, kafir juga. Itu perkara jelas itu. Walaupun di pelajaran PMP diragukan itu. Diupayakan, dikaburkan. Kalau orang kembali kepada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Banyak penafsiran ketuhanan di sini. Tafsirkan saja sesuai dengan apa yang nampak. Keesaan. Ambil kata Esa. Berarti orang Indonesia ini apa? Tuhan itu Esa. Satu. Tidak ada yang mengakui hanya satu Tuhan. Kecuali hanya kaum muslimin. Orang Kristen? Orang Hindu, Buddha, jadinya. Semacam. Ada yang bolak matanya. Patung-patungnya banyak sekali. Apalagi aliran kepercayaan, woy. Nggak tahu ini. Sila pertama menghancurkan semuanya. Tapi kenapa? Di uraiannya harus diakui semuanya. Memang kalau manusia yang buat, kacau. Saya manusia bodoh. Yang membuat manusia bodoh, nggak tahu. Di satu sisi mau seperti ini, di sisi yang lain kita juga mau seperti ini. Sebenarnya hukum yang ada di Indonesia, hukum mana yang tidak beradil? Mahkamah Konstitusi, itu paling sibuk itu. Hari ini dibuat hukum ini, masuk usulan, dirubah-rubah, perbaiki. Besok sudah diperbaiki, salah lagi, perbaiki lagi, ganti lagi. Terus seperti itu, sampai apa? Sampai datang malaikat maut menjemput. Jadi terus berputar dalam lingkaran syaitan, kekacauan demi kekacauan. Sedikit melakukan perbaikan, kita lepas dari lingkaran ini. Ini terus, generasi kita dari generasi, terus seperti ini. Kita mau lihat bagaimana aturan agama. Kita ikut Islam, iman, ihsan. Berpikir ke situ, beramal ke situ, berkeyakinan ke situ, bersikap ke situ, berdakwah di atas itu. Sabar hidup matinya kita di atas perkara ini. Jelas sekali ini. Makanya hadits ini hadits yang sangat luar biasa. Peristiwa yang sangat hebat. Baik. Alaihi wa sallam. Syukur.